Aku tak ingat betapa hangat di perutmu yang makin maju. Aku tak ingat malam-malam lelah atas nama tangis pecah. Aku tak ingat dan ku tak tahu banyak hal, oh ibu. Ku sementara ku berjalan meraba pelan-pelan, kau siapkan tambatan untuk ku belajar berjalan. Lalu berlarilah aku jauh dari adamu dengan miliaran alasan, bertualang, berorganisasi, atau bla bla bla lainnya. Oh ibu, bahagiaku adalah bahagiamu, melihatmu bahagia. Rumah yang megah dan segala hal yang berlimpah, oh bukan itu, bukan itu harapmu dari anak-anak ibu. Aku tak ingat dan ku tak tahu banyak hal, oh ibu. Sementara ku berjalan meraba di kegelapan, kau tunjukkan mana depan, lentera kau nyalakan. Lepas alas kakimu ibu, mohon izinkan aku mencecap surga. Oh dahaga anak durhaka. Oh ibu, bahagiamu adalah bahagiaku, melihatmu bahagia. Rumah yang megah dan segala hal yang berlimpah, oh bukan itu, bukan itu harapmu dari anak-anak ibu. Maafkan jika aku sok tahu, sungai kecilmu ini semoga jadi aliran tak henti kebaikan sepanjang waktu untuk hidup dan mati. Ibu, bahagiamu adalah bahagiaku, melihatmu bahagia. Rumah yang megah dan segala hal yang berlimpah, oh bukan itu, bukan itu harapmu. Lihatmu bahagia.